بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعة صلاة subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih pada kitab Al-Adhan, bab yang ke-103. Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mu'minina fil Hadith rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu al-qira'ati fil fajri wa qalat Ummu Salamata radhiyallahu anha قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. Pada bab-bab yang sebelumnya kita sudah mempelajari bacaan-bacaan dalam semua salat kecuali salat subuh. Ini yang terakhir, bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW pada semua salat kecuali salat subuh, dan ini dia bahagian dari pembicaraan tentang apa yang dibaca oleh Nabi pada salat subuh. Ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bacaan pada salat subuh. Ini judul babnya, bacaan pada salat subuh, al-qira'ati fil fajri. Kemudian beliau menukilkan langsung perkataan Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Kata Ummu Salamah memberitakan kepada kita, qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tur. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur, maksudnya pada salat subuh. Ya. Ini penjelasan tentang bacaan, sebagian dari bacaan yang dibaca oleh Nabi pada salat subuh, yaitu membaca surat At-Tur. At-Tur 49 ayat. At-Tur, iya, 49 ayat. Hah? Berapa jumlah ayatnya At-Tur? 49. Saya ingin kita tahu berapa jumlah surat ayat ayat dalam surat At-Tur, karena nanti akan ada yang menyinggung masalah ini dalam bunyi hadisnya. Berapa? 49. Ya, 49 ayat. At-Tur 49 ayat. Cuma ayatnya pendek-pendek. Ya, jumlahnya banyak tapi ayatnya pendek-pendek, sebagaimana keadaan ini. Dia termasuk Tiwalul Mufassal. Karena Mufassal itu terbagi tiga, Tiwalul Mufassal, Awsat Al Mufassal, Kisarul Mufassal. Ya, Mufassal ini bagian ketiga dari surat-surat dari Al-Quran. Ada yang namanya Al Mutawwal, yang panjang-panjang. Ada yang Al Mi'in, yang ayatnya ratusan, seratusan. Nanti yang bagian ketiganya adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal terbagi tiga pula, mulai dari surat Qaf ini. Mulai dari surat Qaf. Jadi Tur dengan Qaf tidak terlalu jauh. Qaf, Al-Dhariyat, At-Tur. Jadi dia termasuk Tiwal Al-Mufassal. Kata Ummu Salamah bahwa Nabi membaca dalam salat subuh ini surat At-Tur, dan At-Tur berjumlah 49 ayat. Ya. Jadi ini salah satu tuntunan yang kita dapatkan bahwa Nabi SAW terkadang membaca surat At-Tur. Ya. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 771. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sayyar bin Salamah. Sayyar ibn Salamah qal dakhaltu ana wa abi. Yang bercerita adalah Sayyar bin Salamah. Dia bercerita, dakhaltu ana wa abi, saya dengan ayah saya masuk berjumpa dengan ala Abi Barzah al-Aslami. Abu Barzah al-Aslami sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala an. Dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Fasa'alnahu an waqti salawat. Kami berdua jadi seperguruan dia dengan ayahnya. Sayyar bin Salamah dalam hadis ini dia seperguruan dengan ayahnya yang berguru kepada Abu Barzah al-Aslami terkhusus tentang waktu-waktu salat. Karena waktu salatnya mengetahui waktu salat ilmu. Ya, waktu salat itu mengetahuinya merupakan bahagian dari ilmu. Karena memang Malaikat Jibril sebagaimana yang telah kita pelajari turun dua hari berturut-turut. Hari pertama beliau salat bersama Nabi di awal waktu. Hari kedua beliau alaihi salam salat bersama Nabi di ujung waktu, di akhir waktu. Nah, selesai hari kedua baru beliau berkomentar. Kalau yang hari pertama perbuatan saja. Ya, berbuat bersama Nabi, sholat mereka berdua di awal waktu. Hari kedua sebenarnya perbuatan juga, mereka berdua sholat di ujung waktu. Cuma setelah selesai ya program sholat dua hari itu selama 10 kali, 5 kali sehari semalam, pada hari pertama 5 kali, hari kedua selesai, beliau memberikan kata kunci ya di ujung, ma bainahunna waktun. Waktu salat yaitu antara hari kemarin, berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman, kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ya. Makanya salat di kepada Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Faqal, ini di antara ilmu yang mereka dapatkan. Ya, jadi sekarang Sayyar bin Salamah meriwayatkan hadis dari ayahnya. Justru seperguruan dia dengan ayahnya. Dan guru mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini di antara ilmu yang beliau sampaikan ya adalah Nabi SAW yusalli dhuhra, ini waktu zuhur, beliau SAW salat zuhur hina tazulu syamsu, ini awal waktu ya, ketika matahari tergelincir, ini awal waktu zuhur ya, hina tazulu syamsu, ketika matahari tergelincir, maksudnya sudah condong ke barat dari pertengahan langit. Ya. Wal asra, beliau salat asar, wa yarji'u ar-rajulu ila aqsal madinati wasyamsu hayya. Ini salat asar, beliau salat asar, selesai salat asar, ada seseorang yang kembali ke ujung Madinah. Jadi dia sholat di masjid Nabi, selesai sholat asar bersama Nabi, beliau kembali ke ujung Madinah. Jadi rumahnya jauh. Nah, sampainya dia di rumahnya, matahari masih terang. Berarti beliau sholat di awal waktu asar. Ya, di awal waktu asar. Ya. Wa yarji'ur rajulu ila aqsal Madinah. Walaupun Madinah ketika itu tidak terlalu luas seperti saat ini, tetapi tetap saja menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat asarnya di awal waktu. Kemudian wasyamsu hayya, dan matahari masih hidup, maksudnya masih terang, terik, panas, masih panas. Wa nasitu ma qala fil maghribi, dan saya lupa apa yang disampaikannya tentang salat maghrib. Jadi zuhur sudah, asar sudah, maghrib lupa. Nah, inilah ilmu. Nah, cuma yang lupa di sini siapa? Nah, ini yang kita tidak, para ulama berbeda pendapat. Yang apakah yang maksud lupa ini? Yang lupa ini adalah salah seorang perawi, salah seorang perawi dari beliau atau gurunya Imam Bukhari, ya. Atau memang Abu Sayyar bin Salamah, ya, yang lupa apa yang tentang apa yang disampaikan oleh Abu Barza al-Aslami, atau Abu Barza al-Aslaminya yang lupa tentang apa yang dilakukan oleh Nabi. Ada beberapa kemungkinan, ya. Dalam hadis ini kita tidak tidak membahas tentang waktu salat maghribnya, tetapi dalam hadis yang sekarang ini tentang waktu maghribnya beliau lupa. Ya. Wala yubali, ini salat isya. Wala yubali bi ta'khiril insya'i ila thulutsil laili. Dan Nabi tidak peduli untuk menangguhkan, mengundurkan waktu isya sampai sepertiga malam. Ya, jadi Nabi SAW, ya, terkadang memperlambat melaksanakan salat isya, dan ini yang telah kita pelajari ketika berbicara tentang waktu salat isya yang utamanya. Tapi secara keseluruhan, bukan orang perorangan. Kalau laki-laki itu berarti bersama jemaah, karena Nabi, ketika itu Nabi adalah sebagai imam, berarti belum dia salat, jemaah pun belum salat. Menundanya bersama-sama. Ya, menundanya bersama-sama, dan ini sampai sepertiga sulus al-lail, sepertiga malam. Bukan sulusul akhir, ya. Sampai sepertiga berlalu dari malam. Bukan sepertiga tersisa dari malam, tapi sepertiga berlalu dari malam. Ya. Kemudian berarti sudah dijelaskan di sini salat zuhur, asar, maghrib tidak ada. Isya sudah. Beliau menambahkan yang lain yang di luar apa? Di luar konteks waktu salat, yaitu wala yuhibbun nauma qablaha walal haditha ba'daha. Tadi kan terakhir tentang salat isya. Ya. Sekarang ada yang berkenaan dengan salat isya ini. Apa? Nabi tidak suka tidur sebelum isya. Nabi SAW tidak suka tidur sebelum salat isya. Walal haditha ba'daha, dan Nabi juga tidak suka bercerita-cerita, ngobrol, ya, setelah salat isya. Lalu kalau tidak ngobrol apa? Tidur, ya, tidur. Karena hubungannya kan tidur dengan tidak tidur. Ya, sebelum isya dia tidak suka tidur, setelah isya dia tidak suka berbicara dan ngobrol-ngobrol. Berarti yang disuka oleh Nabi SAW sebelum isya adalah tidak tidur, bukan ngobrol, ya. Tidak tidur, dan dia suka, yang dia sukai setelah salat isya itu adalah tidur. Maksudnya mulai beristirahat. Ya, mulai istirahat karena memang programnya menuju sepertiga terakhir malam yang ia inginkan. Maka dia mengambil kesempatan untuk istirahat sesegera mungkin agar nanti ujung malam dia punya kesempatan yang panjang untuk mengisinya dengan qiyam. Ya. Kemudian masuk waktu subuh, dan ini bab kita. Ya, yang sebelum-sebelumnya belum berhubungan dengan tidak berhubungan dengan bab kita karena sudah berlalu pembicaraannya. Wa yusalli subha, dan beliau salat subuh. Kalau tadi sudah kita dapatkan tentang bacaan salat subuh adalah hadis Ummu Salamah bahwa Nabi SAW terkadang membaca surah At-Tur dan jumlah ayatnya 40. At-Turnya itu tersendiri bahwa beliau terkadang membaca surah At-Tur, kemudian jumlah ayatnya juga kita ambil faedahnya bahwa jumlahnya 49. Karena ini akan ada penjelasan tentang itu. Wa yusalli subha, dan beliau salat subuh. Fayansarifur rajulu faya'rifu jalisahu. Selesai orang kembali dari salat subuh, barulah dia tahu siapa yang di dekatnya. Ya. Waktu mulainya mereka tidak tahu siapa yang di samping. Ya. Kenapa tidak tahu di samping, kata siapa yang di samping? Karena tidak ada lampu. Ya. Kalau kita di tengah malam pun tahu siapa orangnya. Nampak mukanya. Lubang hidung pun nampak kena lampu terang. Ya. Nah, ketika itu tidak ada lampu. Ya, tidak ada lampu. Jadi ketika mulai sholat, makanya dalam sebagian riwayat tentang sholat subuh ini Nabi SAW sholatnya bighalas. Yaitu ketika gelap itu masih pekat. Ya. Masih pekatnya maksudnya bukan sebelum waktu subuh. Maksud subuhnya awal waktu subuh. Nah, dan selesai sholat subuh, barulah orang tahu siapa. Oh, si Fulan. Ya. Si Fulan. Berarti mereka sebelum sholat subuh tidak ada berbicara. Kalau bicara kan kenal. Memang mereka fokus ibadah. Subhanallah, dalam kegelapan ini kalau ibadah, kita tidak mementingkan siapa-siapa. Fokus sendiri. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain tentang sholat malam, wasallu billayli wannasu niyam. Ya. Salatlah kalian di waktu malam ketika orang semua tidur dan kita tidak pikirkan siapa-siapa, kita fokus sendiri. Nah, ini yang sangat mendukung untuk meraih kekhusyukan dalam istilah orang-orang yang dikenal dengan sufi dahulu ya. Mereka serasa-rasa memang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memikirkan siapa-siapa. Begitu juga salat di waktu gelap ya. Seorang muslim berdiri seakan-akan dia sendiri karena yang di sampingnya dia tidak peduli. Nah, setelah selesai sholat baru mereka kenal, karena mulai kegelapan malam itu sudah mulai menipis untuk mengejar waktu fajar. Waktu fajar maksudnya fajar terbitnya matahari. Ya. Jadi semakin dekat kepada waktu terbitnya matahari semakin menipis kegelapan malam. Karena cahaya matahari itu mengirimkan cahaya-cahaya yang mengurangi gelapnya malam. Makanya Allah bersumpah dengan itu. Karena memang kalau seandainya tiba-tiba saja langsung terang, sakit mata kita. Sakit mata. Apalagi cahaya matahari. Tetapi berangsur-angsur. Makanya Allah bersumpah dengan itu. Fala uqasimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-layli idha as'as was-subhi idha tanaffas. Wal-layli idha as'as, gelapnya malam pun tidak serta-merta pekat, tetapi berangsur-angsur, bahkan ketika malam itu benar-benar pekat, pekatnya pun tidak semua tempat pekat. Terkadang makanya malam itu dikenal malam gelapnya itu dengan potongan-potongan kegelapan malam. Karena gelapnya berpotong-potong. Dari sisi, dari durasinya, dari mulai malam sampai akhir malam itu tidak pekat langsung sampai di ujung. Tapi dia berangsur ketika cahaya matahari sudah habis bekas-bekasnya, baru lihat pekat malamnya. Ghiyabus syafaq, waktu isya itu pertanda memang tidak ada lagi pengaruh sinar matahari. Syafaq itu yang terakhir yang bisa disisakan. Kemudian syafaq itu pun hilang. Cahaya merah di ufuk itu adalah bekas matahari. Cahaya matahari. Ketika syafaq itu hilang, maka mulailah gelap. Dan itulah waktu isya. Ya. Mulailah gelap, pekat. Dan ketika nanti dia akan hilang, kegelapan malam itu berangsur-angsur. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh apabila dia mulai bernafas. Ya. Dia pelan, kemudian semakin lama semakin, sekarang kita rasakan gelapnya kemulai, ya, semakin lama semakin terang. Kembali kita ke hadis tadi, selesai salat subuh barulah seseorang mengenal siapa di sampingnya, jalis, teman duduknya. Kemudian kata Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an melanjutkan tentang salat subuh ini, wa kana yaqra'u, ini yang saya inginkan tadi, wa kana yaqra'u fir rak'ataini, dan adalah beliau membaca pada kedua rakaat. Salat subuh itu fir rak'ataini berarti pada kedua rakaatnya. Satu dan duanya sama dengan berapa jumlah ayat yang dibaca oleh Nabi pada kedua rakaat. Ini yang pertama. Kemudian au ihdahuma, atau pada salah satu dari kedua rakaat tersebut, sejumlah ma bainas sittina ilal mi'ah, antara berapa? Sittuna enam puluh. Ya. Loh kok sittin jadinya? Ya, karena ada huruf ilah di sana. Ya. Ya, kalau di Arab sana, di Mekah Madinah, kalau sittin itu nama jalan. Ya. Jalan sittin. Ya. Kalau asalnya memang maknanya adalah 60, berarti antara 60 ilal mi'ah sampai 100. Ini kisaran bacaan Nabi yang dijelaskan oleh Abu Barza Al-Aslami. Ya. Jadi jumlah 60 sampai 100 itu kemungkinan kedua-dua rakaatnya. Ya, kedua-dua rakaat tadi bacaan imam kita di salat subuh rakaat pertama, yang pertama surat apa dibaca? Ali Imran. Ya, rakaat pertama kira-kira berapa ayat? 15 sampai 20. Ya. Nah, kemudian rakaat kedua Al-Ghashiyah. Ya. Nah, kisarannya seperti itu. Berapa? Al-Ghashiyah 18. Ali Imran-nya 15. 15 ayat. Al-Ghashiyah 26. 26 tambah 15 ayat. Ya, asal kita kisarannya bukan patokan mutlak, tapi kisaran bacaan yang dibaca oleh Nabi kata Abu Barza antara 60 sampai 100 ayat. Bisa jadi itu kedua-dua rakaatnya digabung, atau bisa jadi kadangkala beliau membaca lebih panjang dari itu pada rakaat pertama 60 misalnya, kemudian pada rakaat kedua separohnya. Ya, sekitar 15-20 ayat. Ya, ini kisaran patokan bacaan salat subuh yang diceritakan oleh Abu Barzah Al-Aslami rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hadis yang pertama. Ya, dan cocoklah apa yang diceritakan oleh Ummu Salamah bahwa beliau membaca surat Tur, dan surat Tur 48 ayat itu rakaat pertama. Ya, rakaat pertama salah satu dari rakaat yang dibaca adalah surat Tur, kemudian yang keduanya tidak ada penjelasannya. Bisa jadi untuk kedua-duanya digabungkan oleh Nabi dua satu surat tersebut, rakaat pertama sebagian, rakaat kedua sebagian. Ya. Berarti kisarannya juga mendekati 60, karena 48 atau 49 ayat. Inilah panduannya dan bukan berarti hanya patokannya itu terus mutlak, tidak, bisa jadi lebih kurang dari itu. Ya, bisa jadi kurang dari itu, sebagaimana salat Isya asalnya panjang, terkadang Nabi SAW menyuruh membaca lebih pendek, dan bahkan menyuruh membaca Awsatul Mufassal, kisah Mu'adz bin Jabal. Nabi menganjurkan membaca di salat Isya itu Al-Layli Sabbih Isma Rabbikal A'la, atau wal-layli idza yaghsha, atau wasyamsi waduhaha, dan bahkan wadduha. Ini menunjukkan bahwa kadangkala boleh membaca lebih jauh, lebih pendek daripada yang dijelaskan dalam riwayat tersebut. Cuma ini semacam gambaran yang diberikan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala. Hadis kedua, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsana Musaddad قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Ini hadis Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, fi kulli salatin yuqra'u, fi kulli salatin yuqra'u atau tuqra'u atau naqra'u. Ini semua riwayat ada tuqra'u, yuqra'u, naqra'u. Ya, pada setiap salat ada dibaca sesuatu. Ya. Jadi salat itu bukan membisu. Ya. Dalam salat itu tidak membisu. Bukan berarti bukan berarti ketika orang tidak bisa membaca apa-apa lalu dia enggak salat. Ya. Tetap saja salat lalu dia membaca apa yang bisa dibaca. Makanya cerita seorang badui dalam hadis yang sahih bahwa dia ditanya oleh Nabi, apa yang kamu baca dalam salatmu? Kata dia, saya memuji Allah kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian saya minta surga dan minta perlindungan dari neraka. Itu yang dibacanya dalam salatnya. Ya, tidak ada Al-Fatihah, tidak ada yang lain. Dan dia tidak bisa yang lain. Makanya dia mengatakan fa inni la a'rifu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Adapun yang kalian baca, engkau baca dan yang dibaca oleh Mu'adz dalam salatnya, saya tidak tahu apa yang kalian baca. Dan saya tidak mampu untuk mengetahuinya, untuk menghafalnya. Yang hanya saya bisa adalah memuji Allah, bertasbih, kemudian bersyahadat, kemudian minta surga, minta perlindungan dari neraka. Itu yang dibacanya. Ya, as'alullah al-jannah wa astaidu bihi minan nah. Kata Nabi SAW mengomentari jawaban orang ini, sesungguhnya yang kami baca pun berkisar di antara itu. Bacaan surat itu kan meminta surga dan minta perlindungan dari neraka. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, ya. Jadi inti dari pesan yang disampaikan kepada kita dari hadis badui ini bahwa dalam salat itu harus ada yang dibaca. Ya. Fi kulli salatin tuqra, dalam salat itu ada yang dibaca. Ya. Ada lafaz yang diucapkan, minimal takbir. Ya. Allahu Akbar, karena ini merupakan apalagi takbiratul ihram rukun. Ya. Berbeda pendapat para ulama tentang Al-Fatihah. Tetapi yang takbiratul ihram itu rukun, assalamualaikum juga rukun. Jadi sudah ada dua ucapan di situ yang harus dilafazkan, harus dibaca. Jadi kata Abu Hurairah di sini bahwa setiap solat itu ada bacaan tuqra. Kemudian baru beliau merincikan, fama asma'ana Rasulullah SAW asma'nakum. Ini ketika dia jadi imamnya. Apa yang dahulu kami mendengar Nabi SAW menjaharkan ketika dia jadi imam, maka sekarang itu pun yang kami lakukan. Jadi yang dia jaharkan sebagai seorang imam yang dijaharkan oleh Abu Hurairah ketika dia jadi imam, itu yang dia dengar Nabi menjaharkan dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa solat ini memang mereka mencontoh Nabi. Ya. Kemudian wama akhfa'anna akhfa'ina ankum. Apa yang dahulu dia sirkan, kami sirkan juga sekarang ini. Mengikuti tuntunan Nabi. Bukan memperbaharui-baharui. Atau membuat hal-hal yang baru. Apa yang sebagai seorang imam, apa yang dahulu dijaharkan oleh Nabi itu dijaharkan. Yang disirkan. Ya. Kapan bacaan jahar? Ya, dalam satu salat itu kapan sir, itu yang mereka ikuti dari tuntunan Nabi SAW. Kemudian wa illam tazid ala ummil Quran ajza'an. Ini menunjukkan bahwa baca Al-Fatihah itu termasuk yang mesti dibaca. Apalagi dalam sebagian riwayat tentang hadis ini, dalam riwayat yang lain di situ ada penjelasan la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat kecuali dengan surah Al-Fatihah. Maksudnya dibaca. Jadi dalam setiap solat mesti ada bacaan Al-Fatihah. Minimal. ya, untuk bacaan Al-Qur'annya. Adapun bacaan yang tadi kita sebutkan takbir dengan dengan salam, ini sepakat para ulama. Ya, bahwa dia mesti ada tahrimu hat-takbir wa tahlilu hat-taslim dalam hadis yang sahih. Yaitu pembukanya adalah takbir yang akan menjadi pengharam. Ya, orang yang sudah takbiratul ihram berarti dia sudah haram melakukan apapun yang tidak dibenarkan diperbuat dalam salat. Wa tahlilu hat-taslim, nanti yang menghalalkan kembali adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti dia sudah selesai salat. Kemudian yang berikutnya adalah surah Al-Fatihah ini. Dan ini yang tegaskan oleh Abu Hurairah di sini bahwa membaca Al-Fatihah ini mesti ada pada setiap salat, pada setiap rakaat salat. Fi kulli salatin tuqra. Ya. Wa illam tazid ala ummil Qur'an ajza'at. Kalau engkau wahai imam atau wahai orang yang salat tidak melebihkan dari surah Al-Fatihah, maka sudah sah. Menunjukkan bahwa membaca, ini pendapat jumhur ulama, bahwa membaca surat yang lain selain Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam surat subuh, dalam surat Jumat, ya, dan rakaat pertama dan kedua dalam surat-surat yang lebih dari dua rakaat, maghrib, isya, zuhur, dan asar, hukum membaca surat yang lain setelah selain Al-Fatihah adalah sunnah. Karena Abu Hurairah mengatakan di sini apa? Ya, wa illam tazid ala ummul Qur'an itu Al-Fatihah. Salah satu dari nama Al-Fatihah apa? Ummul Qur'an. Induknya Al-Qur'an. Karena dia adalah surat yang termulia di dalam Al-Qur'an. Dia surat yang termulia di dalam Al-Qur'an. Kemudian dia namanya Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Dan dia juga di antara namanya adalah Al-Qur'anul Azim. Di antara namanya As-Sab'ul Mathani. Di antara namanya Ar-Ruqyah. Ya, ini di nama-nama surah Al-Fatihah. Nah, banyaknya nama surah Al-Fatihah ini menunjukkan kemuliaannya. Karena namanya yang dia miliki itu adalah keistimewaan yang dia miliki. Jadi Fatihatul Kitab ini keistimewaan tersendiri. Ummul Quran ini keistimewaan tersendiri. Ruqyah itu keistimewaan tersendiri. Dan As-Sab'ul Mathani wal-Quranul Azim. Ini dua yang nama yang sangat istimewa karena itu yang dibawa oleh malaikat dalam hadis Abu Sa'id Ibn Mu'alla dalam Sahih Muslim. Ya. Nabi SAW suatu ketika duduk bersama Jibril, tiba-tiba terdengar oleh Jibril suara pintu terbuka di langit. Jadi pintu langit itu terbuka, terdengar juga suaranya. Sebagaimana pintu masjid ini sekarang ini terbuka bunyinya. Ya. Jadi pintu langit itu terdengar terbuka dan malaikat Jibril heran karena pintu itu tidak pernah terbuka sebelumnya. Dan bahkan dia tahu bahwa pintu itu tidak akan terbuka setelah itu pada sampai hari kiamat. Kemudian ketika dia tahu bahwa ada malaikat yang turun melalui pintu yang terbuka tadi, malaikat yang tidak pernah turun ke bumi sebelumnya dan tidak akan turun lagi setelah naik dari turun tersebut. Itu yang diberitakannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian datang malaikat tadi menjumpai Nabi, mengucapkan salam kepada mereka berdua. Lalu beliau mengatakan, sungguhnya saya datang untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Ya, kabar gembira binurainil lati utitahuma, dengan dua cahaya yang kamu diberikan kepada, yang kamu diberikan yang diberikan kepadamu. Bin Nuraini allati utitahuma. Yang pertama surah Al-Fatihah. Dia adalah Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Jadi ini yang dimaksud dengan Ummul Qur'an. Dan dia mesti dibaca pada setiap rakaat salat. Dan adapun tambahannya baik pada rakaat pertama dan kedua pada sholat yang lebih dari dua rakaat atau kedua-dua rakaatnya dalam sholat subuh, sholat jumat dan yang lain-lainnya, itu tambahannya adalah sunnah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ada di antara sahabat yang mewajibkan, dan itu pendapat sebagian ulama fikih, tetapi yang rajih adalah yang sekarang ini. Menambah dari Al-Fatihah, tidak menambah dari Al-Fatihah, sah sholat. Kemudian, wa in zitta fahuwa khairun. dan bila mana engkau tambahkan surat yang lain, maka itu sebuah kebaikan. Dalam riwayat lain, fahuwa afdalu, maka dia adalah lebih utama. Lebih utama. Hubungannya dengan bab kita apa? Ya. Hukum membaca. Hukum membaca surat yang lain dalam surat subuh. Ya, hukum membaca surat yang lain dalam surat subuh adalah sunnah. Adalah sunnah. Nanti ketika kita sholat dan ternyata imamnya tidak ada, ya karena saling dorong-mendorong, dorong-mendorong, akhirnya maju seseorang. Ternyata dia tidak hafal kecuali Al-Fatihah. Ya. Kecuali Al-Fatihah. Karena kenapa saling mendorong-mendorong? Karena memang tidak ada yang hafal mungkin. Tetapi karena yang satu ini dipaksa dengan mungkin ciri-cirinya orang yang banyak hafalan, ternyata tidak. Nah, setelah baca Al-Fatihah langsung ruku. Jangan keluar dari sholat. Ya. Jangan keluar dari sholat. Karena memang yang wajibnya adalah membaca Al-Fatihah. Sementara surat Al-Fatihah dalam sholat subuh ini adalah afdal atau khairun. Dan dia sunnah. Dia sunnah. Ya. Bagi yang memiliki hafalan, menyengaja meninggalkan ini tentu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya. Dia ada yang dihafalnya dari minimal surat Al-Ikhlas atau surat Al-Kautsar, Al-Asr, ya, atau An-Nasr idza jaa nasrullah, atau qul a'udzu birabbin nas an-nas. Dia hafal, tapi dia menyengaja meninggalkan, berarti menentang tuntunan Nabi SAW. Walaupun hukumnya ya sunnah. Walaupun hukumnya sunnah. Ini hadis yang sekarang ini mengarahkan apa yang tertera di bunyi bab, bahwa membaca surat yang lain dalam surat subuh itu berdasarkan hadis Abu Hurairah, jika kamu tidak menambahkan, ya, ajza salat Musa, dan bila mana kamu tambahkan dengan surat yang lain, itu yang lebih utama, karena Nabi tidak pernah tidak membaca. Nabi SAW tidak pernah tidak membaca. Ya, terus selalu membaca, dan bacaan Nabi tadi ada surat Tur, dan kisaran yang dibuat, yang diceritakan oleh Abu Barza al-Aslami tadi, antara 60 sampai 100 ayat, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membaca. Ya, membaca. Walaupun hukumnya, bila mana seseorang tidak membaca apa-apa, sholatnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam. Itu dua hadis pada bab yang ke-103. Berikutnya, jadi kesimpulan bab yang belum lagi. Ini akan kita sampaikan kesimpulannya setelah kita selesai dari bab 104. 104 ini saya berikan tanda tanya di sini. Saya minta penjelasan apa perbedaan bab 103 dengan 104. Bunyi babnya. Babu yang 103, babul qiraati fil fajri wa qalat Ummu Salamah qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tur. 104, babul qiraati fil fajri wa qalat Ummu Salamah qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-tur. Ada yang berani? Hah? Ummu Salamah. Oh, enggak, di bahasa Arabnya. Ya. Nah, di sini mungkin ingin membedakan penerjemahnya. Sebenarnya dia sama, agar berbeda dibuatnya terjemahannya. Mungkin itu niatnya, ya. Ummu Salamah dengan Ummu Sulaim. Padahal dalam bab di atasnya Ummu Salamah, dari bahasa Arabnya sama. Ya. Dalam bahasa Arabnya sama. Bunyi bab 103 dengan 104 sama. Dan ini kekeliruan, karena ketika saya kembali ke nggak tahu saya terjemahan kita apa asal kita terjemahan ini, tetapi ke cetakan Sahih Bukhari yang lain yang berbahasa Arab, bunyi babnya bukan seperti itu. Ya. Dan bunyi bab yang 104 ini, kalau yang bahasa Arabnya itu adalah bab yang 103 tadi, bab 103 tadi, nggak ada bedanya. Bab bacaan pada salat subuh. Dan Ummu Salamah berkata Nabi SAW membaca dalam salat, membaca surat At-Tur maksudnya di salat subuh. Ya. Sementara terjemahannya pada 104 ini dibuatkan Ummu Sulaim. Ya. Dibuatkan Ummu Sulaim. Menerjemahkan sesuatu yang tidak ada. Dia di atasnya Ummu Salamah. Ya, di atasnya Ummu Salamah. Dan kita tidak berpatokan kepada terjemahan, tetapi kepada Sahih Bukhari-nya itu sendiri. Dalam Sahih Bukhari, babnya yang sebenarnya adalah, perhatikan, babnya adalah yang 100 yang sekarang ini, babu al-jahru bi qiraati salatil fajri. Babu al-jahr bi qiraati salatil fajr. Bab sudah ya, ba alif ba. Kemudian al-jahru alif lam jim ha ra. Al-jahru bi qiraati ba qaf ra alif hamzah ta bi qiraati salatil fajri. Bab menjaharkan bacaan salat subuh. Menjaharkan bacaan salat subuh ini babnya yang ada dalam Sahih Bukhari. Bunyi bab yang sekarang ini bunyinya babu al-jahri bi qiraati salatil fajr. Kalau tadi apa yang dibaca? Ukuran bacaannya berapa? Kalau yang sekarang dijaharkan atau tidak? Nah, ini yang dijelaskan oleh bab sekarang ini. Bab al-jahr bi qiraati salatil fajri. Adapun yang tertulis di sekarang ini tentu keliru sekali karena pengulangan dari bunyi bab 103. Persis dan tidak ada sedikit pun perbedaannya kecuali nomornya. Yang tadi 103, yang ini 104. Sementara terjemahannya tentu keliru sekali karena di atas Ummu Salamah di terjemahannya Ummu Sulaim. Ya. Ummu Salamah bukan Ummu Sulaim. Ya, berarti bab yang sekarang bunyinya apa? Babu al-jahar bi qiraati salatil fajr. Bab menjaharkan bacaan salat subuh. Ya. Kita baca hadisnya. Hadisnya satu ya. Dua. Hadisnya dua. Yang pertama 773. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Abu Awanah an Abi Bisrin huwa Ja'far bin Abi Wahsyiyah an Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadisnya hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Radhiyallahu anhuma. Qal ya. Abdullah bin Abbas bercerita, intalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suqi Uqaz. Kata Abdullah bin Abbas bercerita bahwa Nabi suatu ketika berangkat dalam perjalanan bersama sekelompok sahabatnya menuju pasar Uqaz. Pasar Uqaz ini di mana? Di Mekah. Ya, ila suq Uqaz. Dan ini Uqaz ini pasar musiman ya. Pasar musiman. Ini dalam berkala nanti ketika tiba musimnya ramai seramai-ramainya dan jual belinya meriah semeriah-meriahnya, ditambah lagi di situ ada nanti perlombaan. Ada perlombaan sastra ya. Maka terkenal ini. Pasar Uqaz ini terkenal di masa jahiliyah. Dan terus berlanjutnya pasar Uqaz ini nanti kata Ibnu Ishaq ya, dan Ibnu Hisham para penulis sejarah sirah sampai tahun 129. Pada tahun 129 Hijriah maka para pemberontak ya menyerang Mekah dan menghancur luluhkan pasar Uqaz. Semenjak itu pasar itu tidak lagi dipedulikan oleh orang sampai hari ini. Ya. Jadi terkenalnya hanya di masa jahiliyah, kemudian di masa Islam itu pun pada abad kedua, 129 awal abad kedua, ketika para pemberontak mulai, karena pemberontak ini semacam air bah. Mereka kalau sudah punya kekuatan besar tidak ada yang mereka pedulikan. Semua sarana umum mereka hancur luluhkan. Dan itu terjadi, pasar Uqaz itu pun hancur. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham, para dua penulis sirah Nabi, bahwa itu hancur semenjak dihancurkan semuanya, barang dagangannya mereka rampas, ya, barang-barang dagangan di sana mereka rampas, semua sarana-sarana di sana, bangunannya diruntuhkan, dirobohkan, dan tinggal puing-puingnya saja. Dan semenjak itu tidak lagi ada yang memperbaikinya dan mulai berdagang di sana. Dan kebiasaan masa jahiliyah pun sudah tidak ada lagi. Ya, ini yang tentang pasar Ukal. Nabi SAW bersama sekelompok pergi ke pasar Ukal dalam perjalanan ke sana. Waqad hila baina syayatin. Ini ketika itu setan-setan heran ya. Setan-setan heran karena mereka sudah dihalau dari mendekati langit. Hila baina syayatin wa baina khabaris sama. Dan ini diceritakan oleh jin dalam surah Al-Jin. Ya. Diceritakan oleh jin wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Jadi mereka sebelumnya mereka bebas di sana, dan bahkan mereka mengatakan wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Mereka punya tempat bertengger, punya tempat mangkal di langit itu satu persatu untuk mencuri dengar berita dari langit. Tetapi ketika tiba saatnya mereka diusir, dihalau. Dan ketika mereka mendekat, ada para malaikat yang mengusir dan ada bintang-bintang yang melempari mereka. Ya. Ya, wajadna wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat, dipenuhi oleh penjagaan ya, harasan syadidan, penjagaan yang super ketat, wa syuhuban, dan bahkan lemparan-lemparan bintang menyasar atau menuju kepada kami sebagai sasarannya. Ini cerita jin ya. Jadi itu yang mengherankan bangsa jin, terutama setan-setannya. Ya, kalau jin-jin yang mukminnya mungkin tidak ada pengaruh, karena memang mereka tidak peduli dengan apa yang, karena memang yang datang ke langit itu kan untuk menyesatkan manusia. Ya, untuk mencari berita, kemudian mereka tambahkan 100 kedustaan nanti mereka berikan kepada bala tentaranya dari dukun, dari tukang sihir dari kalangan manusia, yang juga diceritakan oleh jin dalam surah Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Jadi waqad hila baina asyayatin wa baina khabaris sama. Jadi berita langit itu sudah dijaga jangan sampai bocor dan sampai ke telinga setan. Dan setan gempar, bangsa jin gempar. Ya, sampai iblis pun ya. Iblis heran ya. Wa ursilat alaihim syuhub, dilemparkan kepada mereka bintang-bintang. Jadi antara salah satu fungsi bintang ya. Faraja'ati syayatin ila qaumihim, maka mereka berkumpul semua di bumi ya. Illa qalu ma halu baina qalu hila baina wa baina khabari sama' wa ursilat alaina syuhub, dan kami dilempari dengan bintang-bintang. Qalu ma hala bainakum wa baina khabaris sama' illa syai'un hadatha. Ya, tidaklah kalian ditutup dari mendapatkan berita langit kecuali ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini yang membuat mereka penasaran dan ingin cari sebabnya itu. Ya, illa syai'un hadatha fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Maka berpencarlah kalian, kata perajanya, kalian berpencar di muka bumi dari timur ke barat, cari tahu apa penyebabnya. Ya. Fanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Cari tahu apa penyebabnya kalian terhalangi dari mendapatkan berita langit. Fansarafa ulaika alladziina tawajjahu, dan ada sebagian mereka yang mengarah menuju nahwa Tihama. Lihat Tihama ini Mekah. Ya, Tihama ini bagian Mekah. Ya. Ila Nabi SAW, dan mereka menuju tempat keberadaan Nabi saat itu tanpa mereka ketahui. Allah takdirkan mereka yang mengarah ke sana akan berjumpa nanti dengan Nabi. Ya, akan berjumpa dengan Nabi. Wahwa binakhlatin, ketika itu beliau berada di salah satu kebun kurma. Jadi di Mekah itu, di Mekah tidak ada kebun kurma. Tapi yang mengarah ke Taif, ya, yang mengarah ke Taif, dan Taif kan subur. Ya, di situ ada lembah-lembahnya yang mengarah ke Taif itu, di situ banyak kebun kurma, kebun kurbanya. Kalau di Mekahnya sama sekali tidak ada. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Nakhla, di perkebunan kurma, amidina ila suqi Ukal. Tujuan mereka nampaknya arahnya ke pasar Ukal. Wa huwa yusalli. Ini yang berhubungan dengan bab kita. Ketika jin yang mengarah ke arah sana itu berjumpa dengan Nabi, dan Nabi saat itu sedang salat. Bi ashabihi salatal fajri. Salat bersama para sahabatnya, salat di waktu fajar, bukan salat subuh ya. Para ulama Ibn Hajar dan yang lainnya, sampai Ibn Nawawi juga mengarahkan bahwa kejadian ini sebelum Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj. Dan kalaupun ini dinamakan salat fajar, bukan berarti dia salat subuh, tapi salat di waktu fajar. Ya, salat di waktu fajar, karena memang awalnya salat ini disyariatkan beberapa kali dalam sehari semalam. Ya, di awal sebelum qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha, sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Itu di antara waktu salat yang ketika itu. Saat jin yang para tentara setan yang arahnya mencari tahu itu ke arah sana, mereka kebetulan berjumpa dengan rombongan Nabi tadi ketika itu Nabi sedang salat di waktu subuh. Falamma sami'ul Qur'an, ketika mereka mendengar bacaan ini menunjukkan bahwa Nabi menjaharkan. Nabi menjaharkan. Ya. Falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu. Mereka mendengar bacaan tersebut, mereka tertarik. Oh, ini bacaan apa? Mereka kan yang mengajarkan mantra. Mengajarkan mantra sihir mereka. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Jadi mereka tahu kata-kata, susunan kata-kata yang sihir, yang tidak sihir, tapi ketika mereka terdengar, mereka mendengar ya bacaan Nabi, mereka tertarik. Istama'u lahu. Makanya mereka dalam surat Al-Ahqaf mengatakan mereka mendengar dengan seksama. Ya, khidmat mendengarnya. Istama'u lahu faqalu, mereka berbicara, berkata, "Hadza wallahi, inilah demi Allah alladzi hala bainakum wa baina khabaris sama." Bacaan inilah yang membuat kalian bangsa jin yang dihalau dan dihalang-halangi untuk mencuri berita dari langit. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim, dan mereka semenjak mendapatkan berita, mendapatkan kenyataan tadi, mendengar bacaan Nabi di surat tersebut, mereka balik ke kaum mereka. Waqalu ya qaumana, dan diceritakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Fa anzalallahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa innama uhiya ilayhi qaulul jin. Yang diwahyukan oleh Allah dalam surat ini adalah perkataan jin. Ya, cerita-cerita jin yang berkata, qul uhiya ilayya, uhiya ilayya, katakan telah diwahyukan oleh Allah kepada saya. Yang diwahyukan itu adalah pengakuan-pengakuan jin. Ya, makanya dia cerita di dalam surat jin itu cerita jin. Ya, cerita-cerita jin. Nah, ini hadis yang pertama, yang kesimpulannya tadi bahwa Nabi menjaharkan bacaan dalam salat di waktu subuh tadi dan didengar oleh jin yang kebetulan sampai ke sana, dan barulah tahu mereka bahwa apa penyebabnya sehingga mereka tidak dibenarkan lagi atau tidak diberi kesempatan lagi untuk mencari atau mencuri berita dari langit karena kemuliaan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Karena mereka tahu apa kata-kata yang baik dan ini belum mereka dengar. Berarti inilah penyebabnya. Ya. Hadis yang kedua, 774. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك ناسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Kata Abdullah bin Abbas memberikan kita kaidah bahwa Nabi SAW membaca karena disuruh membaca. Pada apa yang disuruh membaca? Nabi SAW ketika menjaharkan karena disuruh menjaharkan. Ya, wasakata fima umira, dan dia diam dan tidak menjaharkan karena dia disuruh untuk tidak menjaharkan. Berarti jangan dirubah-rubah. Ya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan apa yang disyariatkan kepada Nabi itu bukan karena Allah lupa. Ya, Allah tidak lupa. Berarti yang diterapkan oleh Nabi itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan lagi oleh Abdullah bin Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi berbuat berdasarkan perintah, kalau Nabi meninggalkan sesuatu berdasarkan perintah, Nabi menjaharkan suara berdasarkan perintah, mensirkan bacaan berdasarkan perintah, dan bukan karena Allah lupa, maka kalian jadikan Nabi sebagai panutan, contoh dan suri tauladan. Subhanallah, Abdullah bin Abbas dengan pemahamannya, dia memberikan kunci-kunci tadi. Bahwa kita harus mengikuti dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh Nabi menjaharkan? Jaharkan. Ya, jaharkan. Karena Nabi menjaharkan. Karena itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dua hadis, dan kedua-duanya mengarahkan kita untuk mendapatkan kesimpulan bahwa bacaan salat subuh itu bacaan yang jahar. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan tanya jawab. Ya. Abu Sa'id al-Mu'alla, Ibnu al-Mu'alla. Hah? Tidak ada namanya. Tidak disebutkan nama. Al-Mu'alla. Ya, Al-Mu'alla. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ketika kita masuk masjid, kita disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Ya. Khilaf para ulama tentang hukum tahiyatul masjid, yang rajihnya wajib. Yang rajihnya wajib. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjida thumma arada an yajlisa falyarak' rak'ataini. Dan bila mana salah seorang kaum masuk masjid kemudian dia hendak duduk, maka salat ada dua rakaat. Yang menunjukkan wajibnya adalah ketika Nabi khutbah, tiba-tiba masuk seseorang dan dia dilihat oleh Nabi langsung duduk. Ya. Mendengarkan khutbah wajib atau tidak? Wajib. Nabi SAW melihat dia langsung duduk, Nabi bertanya, sedang khutbah ini, Nabi bertanya, "Ashallaita rak'atain?" Apakah kamu sudah salat dua rakaat? Ternyata dia belum salat. Kata Nabi SAW, "Shalli rak'ataini wal yatajawaz fihima." Ya, salat dua rakaat dan ringkaskan salatmu. Berarti tidak ada dispensasinya, tetap salat. Nah, ini pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat dari dua pendapat para ulama. Jadi dimestikan untuk salat di masjid. Kalau kita masuk masjid bertepatan dengan salat fajar atau salat duha, salat yang mana kita dahulukan? Salat fajar atau salat duha, atau kita gabungkan saja niat kita? Saya pernah dengar kalau kita masuk masjid kita sudah salat dua rakaat, salat apapun itu niatnya, berarti kita sudah salat tahiyatul masjid. Mohon penjelasannya. Apa yang disampaikan terakhir itu benar? Ya. Misalnya kita hanya punya kesempatan salat duha, maka salat duha itu sudah berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Kita masuk masjid yang setelahnya nanti kita akan hadiri pengajian, sementara imam sudah mengangkat takbir untuk salat subuh. Berarti salat subuh kita itu berfungsi sebagai tahiyatul masjid. Karena maksudnya salat sebelum duduk, dan salat kita sudah ada. Kecuali kalau tidak ada salat lain, kita hendak duduk langsung, maka mesti salat dua rakaat tersebut yang dinamakan dengan salat untuk duduk. Ya. Kalau kita sudah masuk kemudian ada salat yang lain seperti waktu duha atau yang lainnya, maka salat yang tadi kita laksanakan itu sudah berfungsi sebagai salat tahiyatul masjid. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita jadi karyawan baru di suatu perusahaan, apakah kita boleh membotakkan rambut dan mencukur jenggot pada masa trainingnya atau pelatihan atas perintah perusahaan tersebut sesuai peraturan dari perusahaan itu? Tapi setelah training kita boleh pakai jenggot lagi. Apakah hukum jenggot Ustaz Majid wajib atau sunnah? Ya. Masalah membotakkan rambut, ya. Bila mana tidak ada tujuan ritual tertentu, ya, karena memang ada sekelompok orang yang menyimpang, membiarkan jenggot tumbuh, ini perintah Nabi. Membiarkan jenggot itu, ini perintah Nabi SAW dengan lafaz hadis perintah yang bermacam ragam. Bahkan para ulama sampai mengatakan saking banyaknya riwayatnya dengan mana-mana yang berbeda-beda, yang ini, karena tidak boleh mentaati makhluk dalam berbuat maksiat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau kita salat tahajud malam sendirian, manakah yang lebih baik, bacaan Al-Fatihah dan ayat kita sirkan atau dijaharkan? Bagusnya di tengah-tengah. Maksudnya tidak terlalu sir dan juga tidak terlalu jahar sehingga semua orang bangun dari tidurnya. Ya, di tengah-tengah. Wa bataghi baina dzalika sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tukhafit biha wa bataghi baina wa la tajhar, kemudian wa la tukhafit wa bataghi baina dzalika sabila." Ini yang dituntun oleh Al-Qur'an dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang tua wajib mengetahui kapan mulai anak laki-lakinya mulai balik dan apa yang harus didahulukan? Iya. Ya, dia harus mengetahui. Ini pendidikan yang kena kewajiban orang tua kepada anaknya, bukan hanya masalah dunia saja atau mengajarkan sholat. Mengetahui kapan dia balik, kapan tidak balik, ini sudah. Makanya ini merupakan kewajiban mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis sholah hina balagu sab'at wadribuhum alaiha hina balagu asrat. Kalau mereka sampai 7 tahun, suruh mereka untuk salat, mulai pelatihan, proses pelatihan salat. Dan nanti setelah 10 tahun umurnya, ini masa 3 tahun proses pelatihan. Setelah ketika umur 10 tahun dia mulai membangkang-bangkang, ancam dengan pukulan, ya, wadribu, ancam dengan pukulan. Ini menunjukkan kita dengan faktor usia. Anak kita sudah berumur 11-12 tahun, ya. Ya. Nah, kita mulai bertanya-tanya dari suaranya juga, dari tingkah lakunya kita bisa memantau sudah balik atau tidak. Jangan karena dalam pelajaran agama fikih kita mengatakan bahwa tanda balik itu adalah tumbuhnya bulu kemaluan atau mimpi basah, ya. Lalu kita berupaya untuk mengetahuinya, jangan dikorek-korek. Ya, tapi dengan sikapnya, dengan tingkah lakunya, dan mungkin terkadang dengan bunyi suara berubah, ya. Ya, antara sebelum dan sudah balik ada perbedaan suara. Kalau sudah mulai suaranya agak membesar, berarti tanda-tanda balik. Ya. Nah, coba di, ya, yang mungkin yang kalau yang laki-laki yang mendekati ayahnya atau siapa yang paling terasa anaknya terbuka, coba didekati, tanyakan. Ya. Dan biasanya tamat SD itu sudah mayoritas anak-anak kita yang laki-laki sudah mulai balik. Ya, jadi walaupun belum balik, kita sudah menganggapnya balik agar dia merasa lebih dewasa dan besarnya. Dan tentang perintah untuk menerapkan agama ini juga kita pertegas. Ya, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa usaha kita agar doa-doa kita tidak didengar oleh setan dan iblis? Gimana caranya? Tutup telinga setan? Ya. Kita bukan ditugaskan untuk menutupi suara kita dari doa dan bacaan-bacaan ini perintah dari pendengaran setan dan iblis. Tidak ada. Kita tidak diperintah. Ya, tidak diperintah. Bahkan terkadang kita memahami dari sebagian nas bahwa kita diperintah untuk sengaja memperdengarkan. Makanya Nabi SAW perintahkan kita untuk membaca surah Al-Baqarah. Ya. Membaca, membacakan, memperdengarkan. Membaca, bacalah oleh kalian di rumah kalian surah Al-Baqarah. Karena tidak akan mungkin dimasuki oleh syaitan. Kemudian juga Nabi mengatakan wala tastati'uhal batalah. Surah Al-Baqarah itu tidak akan mampu dilawan atau ditembus oleh makhluk-makhluk yang jahat, terutama syaitan. Ya. Jadi ada makna yang tersirat bahwa kita memperdengarkan. Begitu juga membaca ayat kursi, memperdengarkan, ya, memperdengarkan kepada mereka. Jadi bukan untuk tidak memperdengarkan, karena bacaan itu bila mana mereka mendengar baru berpengaruh. Makanya ayat kursi itu tidak akan berpengaruh kalau belum bentuk tulisan. Tulisan kemudian tempelkan di atas ambang pintu, oh ini tidak akan masuk setan, tidak ada. Dia kan bacaan agar didengar oleh setan itu sendiri. Jadi bukan untuk dalam bacaan Al-Quran atau bacaan yang zikir-zikir yang lain kita disuruh untuk tidak memperdengarkan kepada setan atau jin. Justru yang bahkan yang kita dapatkan ada makna menyuruh untuk memperdengarkannya. Ya, wallahu ta'ala. Adapun gangguan-gangguannya cukup dengan baca isti'adzah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila mana kita sedang membaca, sedang berzikir diganggu, memang dia tidak suka, maka beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jam berapa batas waktu terakhir salat Isya dan apakah boleh sholat isya dikerjakan sebelum sholat tahajud? Salah satu dari yang kita dapatkan tadi adalah sepertiga awal malam. Ya. Isya, waktu isya dengan waktu subuh bagi tiga. Ya. Jam 10, jam 11. Ya. Kemudian dalam sebagian riwayat sampai setengah malam. Ya, jadi jam 1 sudah masih bisa ya waktu. Bahkan ada sebagian pendapat ini lemah ya. Sampai sebelum sholat subuh masih ada waktu isya, tetapi ini sangat lemah sekali dinukilkan oleh para ulama. Intinya kita berhati-hati ya. Kalau memang saya tadi sempat memberikan penegasan bahwa mengakhirkan sholat isya ini berjamaah, bukan orang perorangan. Ya. Nabi SAW sebagai imam dia mengakhirkan sehingga para sahabat menunggu terkantuk-kantuk menunggu. Bahkan Umar sudah mulai mengatakan as-salatu jami'ah, dan Umar mengumumkan kepada Nabi, Rasulullah, anak-anak sudah pada tidur, wanita sudah pada tidur. Menunjukkan kami nunggu lama, tapi dalam masjid, bukan di kedai, bukan di warnet, bukan nonton TV di sampai nanti ya, waktu terakhir baru salat isya. Nah, dia di masjid menunggunya. Ya, wallahu taala. Apa boleh membatalkan salat dan mengulanginya lagi karena lupa sudah membaca Al-Fatihah apa belum, atau lupa sudah berapa rakaat? Ternyata pembahasan ini dalam pertanyaan pertama ada di sini. Ya, apa boleh membatalkan sholat dan mengulanginya lagi karena lupa sudah membaca Al-Fatihah apa belum? Kalau seandainya masih pada rakaat tersebut, pada rakaat itu, misalnya kita belum ruku dan kita lupa setelah membaca surat, hampir ruku ya. Terkadang kita baca Al-Fatihah tiba-tiba mau ruku. Ya, saya belum baca Al-Fatihah rasanya. Akhirnya dibaca. Ini tidak ada masalah. Kemudian kalau dia sudah ruku, nah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Sudah ruku apalagi yang setelah-setelahnya. Ketika ruku dia ragu apakah sudah baca Al-Fatihah atau tidak. Mengulangi rakaat yang tadi diragukan baca Al-Fatihah atau tidak, ini lebih utama. Mengulangi rakaat yang tadi diragukan berarti mengulangi gimana? Rakaat keduanya itu sudah menjadi rakaat pertama. Ketiga, kedua. Nah, nanti di ujungnya dia tambah satu rakaat lagi. Ya, tambah satu rakaat. Wallahu a'lam. Sujud sahwi dilakukan apakah sudah salam apa sebelum salam? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan rincian bila mana dalam saat itu terjadi pengurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi bila mana ada penambahan yang terjadi, maka sujud sahwinya setelah salam. Dan ini bukan sebuah kemestian. Kalaupun untuk yang kedua tadi dilakukan sebelum salam tidak mengapa. Ya. Asalnya memang sebelum salam. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa batas akhir waktu sholat syuruq? Waktunya sebentar. Waktunya yang katakan itu adalah setelah 12 sampai seperempat jam dari terbit fajar. Ya, dari waktu terbit fajar, berarti ketika matahari sepenggalan, waktu itulah waktu syuruq, salat yang awal waktu duha. Yang dikenal dengan waktu syuruq itu adalah awal waktu duha, dan itu waktunya kalau yang dimaksud dengan salat ini adalah salat yang ada dalam sebagian riwayat, dalam riwayat bahwa Nabi menjanjikan keutamaannya seperti umrah dan haji sempurna, berarti waktunya sangat sebentar. Dan orang yang mengerjakannya menunggu selesai sholat subuh, duduk di masjid, dia mengejar itu. Ya. Dan ini keutamaan yang besar. Sholat subuh berjamaah, kemudian tetap di tempat sholatnya dengan berzikir, qa'ada yadhkurullah, berzikir, beribadah, kemudian sampai waktu itu. Karena saya mengajar menunggunya. Berarti waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Itulah keutamaannya. Kalaupun tidak didapatkan, dan mungkin waktunya telah berlalu, berarti awal waktu duha. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sebaiknya salat syuruq dilakukan? Apakah boleh dilakukan sewaktu ustaz sedang memberi kajian? Jazakumullahu khairan. Saya tidak mengharang ya. Ya, tergantung masing-masing ya. Tergantung masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nafsu yang mengarahkan manusia kepada keburukan bisa dikatakan fitrah sayyi'ah? Karena di waktu yang sama ada istilah fitrah yang identik mengarahkan kepada hal yang baik dan positif. Jazakumullahu khairan. Fitrah baik ya. Fitrah itu adalah kesiapan untuk menerima ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan jiwanya siap menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, siap untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih. Lahannya bersih. Ya. Nanti yang akan mengotorinya adalah manusia itu sendiri. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Kedua orang tuanya yang mempengaruhi ideologi anaknya nanti. Bahan dari awalnya itu bersih, suci. Kemudian nanti terkotori oleh manusia itu sendiri. Dan orang tua besar pengaruhnya. Ya, besar pengaruhnya untuk mengarahkan anaknya. Tetap dalam fitrahnya atau tidak. Sementara yang tadi ditanyakan, berbeda ya. Kalau nafsu, itu berbeda. Nafsu ini, pada umumnya nafsu itu adalah buruk. Buruk. Memang ada pembagian yang pertama nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah hasil dari fitrah yang baik tadi. Nafsul mutmainnah yang bila mana menerima yang baik, karena memang lahannya baik dan akan menumbuhkan yang baik. Tanamannya juga baik, maka akan menghasilkan nafsul mutmainnah. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sementara yang lainnya seperti an-nafsul ammaratu bisu, ini yang tercela. Ya, dia selalu condong, itu yang sudah rusak fitrahnya. Bukan fitrahnya itu yang membawa dia untuk berbuat jahat, tapi fitrahnya yang sudah dirusak. Nah, maka nafsu yang telah mengendalai yang menguasai fitrah tadi selalu membawa dia untuk membuat keburukan. Al-ammarah selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Ada yang ketiga, an-nafsul lawwamah. Ya, ini juga terpuji ya. Di bawah yang mutmainnah, di bawahnya an-nafsul lawwamah. Jiwa yang selalu mencela dia, dirinya sendiri. Ini orang yang selalu sadar dia berbuat dosa. Oh, kenapa saya begitu jauh dari Allah? Kalau tadi kan sudah tenang dengan kebaikannya, ya ini enggak. Ini orang-orang kalau nafsul lawwamah ini orang yang berusaha mengontrol dirinya bila mana dia terjerumus, dia selalu menyesal dan berupaya untuk membersihkannya. Nah, ini al-lawwamah juga baik. Ya, minimal nafsu yang kedua ini yang kita, nafsul lawwamah. Ya, selalu merasa bahwa jauh dari Allah, kemudian berusaha untuk mendekat, mendekat, mendekat, nanti kalau berdosa lagi bertobat dan menyesal. Sementara yang pertama tadi, yang terakhir adalah al-ammaratu bisu, dan ini bukan fitrah, fitrah lain, nafsu lain. Ya, wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril. Malaikat itu saya lihat apa sebenarnya. Lafaznya, saya datang memberikan kabar gembira kepadamu tentang dua cahaya yang Allah berikan kepadamu.